Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Al-Syeikh Al-Allama Al-Mufassir Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah sampai terakhir pada ayat yang ke-206 ya. Kita lanjut insyaallah pada ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-207. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya dalam rangka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu raufum bil ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ada di kalangan manusia yang dia menyerahkan dirinya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengorbankan dirinya dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ulai humul muwaffaqun alladzina ba'u anfusahum wa arkhasuha. Mereka adalah orang-orang yang diberikan taufik, yaitu diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina ba'u anfusahum wa arkhasuha, yang mereka telah menjual diri-diri mereka. Mereka jual diri mereka kepada Allah. wa arkhasuha, bahkan mereka memurahkan diri mereka kepada Allah. Wa badzaluha talaban limardhatillah, dan mereka mencurahkan diri mereka untuk mencari ridho Allah. Wa raja'an li thawabihi, dan dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum badzalu tsamanan lil mali al wafi. Mereka mencurahkan dan menyerahkan as-saman, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Mereka curahkan lil mali il wafi, untuk zat yang maha kaya, zat yang maha menepati janji. Ar-ra'ufi bil ibad, zat yang maha penyantun terhadap hamba-hambanya, yang mengasihi hamba-hambanya. Alladzi min ra'fatihi wa rahmatihi an waffaqahum lidzalik, yang diantara bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk dapat melakukan hal itu. Itu mereka mampu untuk mengorbankan diri mereka untuk Allah, ya, dalam rangka mencari ridho Allah. Waqad wa'ada al-wafa'a bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, ya, yaitu Allah berjanji untuk menepati janji tersebut. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menyantuninya. Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Allah menjanjikan al-wafa. Allah menjanjikan penepatan janji. Allah menjanjikan na'am akan memenuhi janjinya. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala wa'ada al-wafa, Allah menjanjikan akan memenuhi janji-janjinya, ya, bagi orang yang telah mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang telah menjual dirinya untuk Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Faqal, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari kaum mukminin, ya, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Allah telah membeli diri dan harta kaum mukminin bi anna lahumul jannah, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah, surga kepada mereka. Allah beli diri mereka dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurati wal Injil wal Quran, sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'anul Karim. وَمَنْ أَوْفَ بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, dan siapakah yang paling menepati janjinya selain daripada Allah, fastabshiru bibai'ikum alladzi bay'tum bih, maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan ini. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Allah menjanjikan surga kepada orang yang telah mengorbankan dirinya untuk Allah, menjual dirinya untuk Allah dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadhihi al-ayati akhbara annahum ishtarau anfusahum wa badzaluha. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya mereka telah mengorbankan diri-diri mereka, itu menjual diri-diri mereka dan menyerahkannya serta mencurahkannya. Wa akhbara bi ra'fatihi al-mujibati li tahsili ma talabu. Dan Allah mengkhabarkan tentang kasih sayangnya, tentang sifat santunnya yang mengharuskan mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Wa badzala ma bihi raghibu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan apa yang mereka sukai. Itu Allah berikan kepada mereka apa yang mereka sukai. Fala tas'al ba'da hadza amma yahsulu lahum minal karim, maka jangan engkau tanya setelah ini tentang apa yang mereka dapatkan dari Allah zat yang maha mulia, yang maha dermawan. Wa ma yanaluhum minal fawzi wat takrim, dan apa yang mereka dapatkan berupa fauz, keberuntungan, wat takrim, dan pemuliaan. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala ra'uf kepada hamba-hambanya. Allah menjanjikan jannah dan pahala yang besar bagi orang-orang yang mereka telah menjual dirinya untuk Allah, mengorbankan dirinya dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka gunakan umur, usia yang Allah berikan kepada mereka untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka gunakan harta mereka untuk ketaatan kepada Allah. Mereka gunakan kesehatan mereka untuk ketaatan kepada Allah. Mereka kerjakan perintah-perintah Allah, dan mereka menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-208 dan 209 dari surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian menyimpang dari jalan Allah setelah datang kepada kalian bayyinat, bukti-bukti yang terang, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha mampu untuk menyiksa hambanya yang menyimpang dari jalannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadza amrun minallahi taala lil mu'minin, ini adalah perintah dari Allah kepada kaum mukminin, an yadkhulu fis-silmi kaffah, yaitu agar mereka kaum mukminin masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah, tidak menjalankan yang ini tetapi meninggalkan yang itu. Hendaklah mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ay fi jami'i syara'iddin, yaitu masuklah ke dalam semua dan seluruh syariat-syariat agama Islam ini. Wala yatruku minha syai'an, dan janganlah mereka meninggalkan sedikit pun dari syariat-syariat agama ini. Wa an la yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, dan janganlah mereka termasuk daripada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. In wafaqal amrul masyru' hawahu fa'ala, apabila perintah yang disyariatkan tersebut cocok dengan hawa nafsunya, maka dia mengerjakannya. Ini orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Jika syariat tersebut cocok dan sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, fa'alah, maka dia kerjakan. Wa in khalafahu tarakah, namun jika ternyata syariat tersebut menyelisihi keinginannya, menyelisihi hawa nafsunya, tarakahu, maka dia meninggalkannya. Ini kondisi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Maka Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu masuklah ke dalam seluruh syariat-syariat Islam ini. Jangan meninggalkan syariat Islam ini sedikit pun. Dan jangan termasuk dari orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, yang jika syariat tersebut cocok dengan hawa nafsunya maka dia kerjakan, dan jika tidak cocok dengan hawa nafsunya maka dia tinggalkan. Jangan termasuk kalian dari orang-orang yang sejenis ini. Balil wajib an yakunul hawa taba'an liddin, bahkan yang wajib adalah hawa nafsu kita atau keinginan kita hendaklah mengikuti agama ini, bukan agama yang mengikuti hawa nafsu, bukan agama yang mengikuti keinginan-keinginan, bukan, tetapi keinginan-keinginan kita, hawa kita, yang wajib untuk mengikuti agama ini. Wa an yaf'ala kullama yaqdir 'alaihi min af'alil khair, dan hendaklah dia melakukan semua apa yang dia mampu, ya, dari perbuatan-perbuatan kebajikan. Wa may ya'jaz anhu yaltazimuhu wa yanwihi fayudrikuhu biniyyatih. Adapun hal yang tidak dia mampu, ya, mungkin karena amal kebaikan tersebut butuh biaya besar sehingga dia tidak mampu, ya. Nah, yaltazimuhu, ya, dia tetap beriltizam dengannya, tetap berpegang dengannya, tetap ada niat untuk melakukannya. Ya. Adapun yang dia mampu, maka dia kerjakan. Semua yang dia mampu dari amalan-amalan kebaikan, maka dia kerjakan. Adapun yang tidak dia mampu, ya, maka dia beriltizam dengannya, ya. Tidak menyerah, tetapi tetap berpegang dengannya. Wayan wihi, dan dia meniatkannya. Fayudrikuhu biniyatih, maka dia pun akan mendapatkannya dengan niatnya. Dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Nah, dengan sebab niatnya. Niatnya yang jujur, ya. Niatnya yang kuat untuk melakukan suatu amalan. Nah, namun qadarullah, nah, kemampuan yang terbatas menghalanginya. Ya. Sehingga dia hanya bisa berniat dan bertekad untuk melakukannya. Ya. Maka orang seperti ini, dia mendapatkan pahalanya, walaupun tidak mengerjakannya. Walamma kana ad-dukhulu fi silmi kaffah la yumkinu wala yatasawwaru wala yatasawwaru illa bi mukhalafati turuqi syaitan. Kemudian ketika masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, ini tidak mungkin dilakukan dan tidak bisa tergambar, ya, kecuali harus dengan menyelisihi jalan-jalan syaitan. Qal, maka Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ay fil amali bima'asillah, langkah-langkah syaitan yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Setelah Allah mengatakan udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang demikian karena masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan, tidak mungkin dan tidak akan terwujud kecuali dengan menyelisihi langkah-langkah syaitan. Menyelisihi jalan-jalan syaitan. Sehingga Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yaitu jangan kalian terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wal aduwwul mubin la ya'muru illa bis-su'i wal fahsya wa ma bihi ad-darar 'alaikum. Dan musuh yang nyata itu tidak akan memerintahkan kecuali keburukan dan kekejian. Wa ma bihi ad-darar 'alaikum, dan perkara-perkara yang bermudorot bagi kalian. Nah, ini namanya musuh yang nyata. Nah, dia tidak akan memerintahkan kecuali keburukan dan kekejian dan hal yang berbahaya bagi kalian. Maka jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Wala makanal abdu la budda an yaqa minhu khalalun wa zalalun, qala ta'ala. Kemudian ketika seorang hamba itu mesti dia terjatuh atau mesti dia na'am memiliki kecacatan, wazalal, dan terjatuh ke dalam penyimpangan. Qala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian menyimpang dari jalan Allah setelah datang kepada kalian bayyinat, bukti-bukti, keterangan yang jelas, ya, ay ala ilmin wa yaqin, yaitu kalian menyimpang di atas ilmu dan keyakinan, ya, maka fa'lamu, ketahuilah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fihi minal wa'idi syadid wat takhwif ma yujibu tarkaz zalal. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras dan juga peringatan yang menakut-nakuti, ya, yang mengharuskan seseorang meninggalkan az-zalal, penyimpangan, ya. Karena Allah katakan fa'lamu annallaha azizun hakim, ya. Apabila kalian menyimpang setelah datang kepada kalian bukti-bukti yang terang, ya, itu kalian menyimpang di atas ilmu, ya, di atas yakin, ya, maka ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ancaman bagi mereka yang menyimpang di atas ilmu, menyimpang setelah datang dalil dan bukti-bukti, masih tetap menyimpang, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan seseorang meninggalkan zalal, meninggalkan penyimpangan-penyimpangan. Fa innal azizal muqam al-hakim idha asahul asi qaharahu bikuwadih. Karena sesungguhnya zat yang maha perkasa lagi maha mulia dan maha bijaksana, apabila dimaksiati oleh seseorang yang dimaksiat, oleh seseorang yang bermaksiat, ya, qaharahu biquwwatih, maka dia akan mengalahkannya dengan kekuatannya. Zat yang maha perkasa lagi maha mulia lagi maha bijaksana, jika dimaksiati, didurhakai oleh orang yang bermaksiat atau oleh orang yang durhaka, maka dia akan mengalahkannya dengan kekuatannya. Itu dia akan menyiksanya, dia akan mengazabnya. Wa azzabahu bimuktadha hikmatihi, dan dia, yaitu Allah, akan mengazabnya bimuktadha hikmatihi, sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Allah mengazab hambanya yang menyimpang dari jalannya, ini sebagai bentuk konsekuensi hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna min hikmatihi ta'dhibul usah, ta'dhibal usati wal junah. Karena sesungguhnya di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah mengazab al-usah, orang-orang yang durhaka, ya, wal-junah, dan orang-orang yang na'am banyak melanggar, nah, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jahat, nah. Sehingga Allah katakan fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah maha mampu untuk mengazab orang-orang yang menyimpang dari jalannya, sesat dari jalannya. Hakim, Dan ketika Allah menyiksa dan orang-orang yang durhaka dan menyimpang dari jalannya, ini adalah sebagai bentuk naam keadilan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang mukmin yang Allah seru di sini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Nah, tidak mengerjakan yang sebagiannya, namun meninggalkan yang lainnya. Ya. Melaksanakan sebagian kewajiban, tetapi meninggalkan kewajiban yang lainnya. Maka ini tidak kafah. Ya. Yang wajib bagi kita adalah masuk ke dalam Islam, ya, yaitu masuk ke dalam seluruh syariat-syariat dinul Islam ini. Baik syariat tersebut sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak sesuai, ya, kita tetap mengikutinya dan bersabar di atasnya. Jangan menjadikan hawa nafsu kita sebagai sesembahan. Yang jika syariat tersebut cocok maka dikerjakan, jika tidak cocok maka ditinggalkan. Waliyadzubillah. Tetapi yang wajib adalah hawa nafsu kita mengikuti agama ini. Ya. Nah, bukan agama mengikuti hawa nafsu, agama mengikuti adat, ya, atau yang semisalnya. Nah, tetapi kebiasaan kita lah, atau keinginan kita lah yang mengikuti agama ini. Nah. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan tidak akan terwujud kecuali dengan menyelisihi langkah-langkah syaitan, sehingga Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah. Syaitan yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan kekejian, ya. Syaitan yang memerintahkan naam kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selisihi jalan-jalan syaitan, selisihi langkah-langkah syaitan, dengan kita banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari naam syaitan, ya. Baik syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Nas'alullah salama wal afiyah. Saya selesai dari penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Nah. Ayat yang selanjutnya panjang penjelasannya, sehingga insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.